Saudaraku yang berbahagia, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata-kata raja dunia atau pemilik dunia? Maka boleh jadi ada dalam pikiran Anda seorang raja dunia adalah seorang yang berlimpah dengan harta, seorang yang rumahnya mewah, seorang yang mobilnya wah, seorang yang populer, dan seorang yang penuh dengan gemerlapnya dunia. Itu boleh jadi yang ada dalam pikiran kita sekalian ketika mendengar kata-kata raja dunia. Namun, apalah guna harta yang berlimpah, rumah yang mewah, dan mobil yang wah, jika orangnya tergeletak sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa? Apa manfaat makanan yang enak? Apa manfaat kasur yang empuk, ketika orangnya penuh dengan rasa ketakutan, cemas, jangan-jangan terjadi demikian, jangan-jangan terjadi demikian, jangan-jangan ada orang yang membunuh saya, jangan-jangan ada orang yang mau meracuni makanan yang akan saya makan, dan seterusnya. Tentu semuanya tidak terasa nikmat ketika ada perasaan semacam ini. Oleh karena itu benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang derajatnya hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha." Yang artinya, siapa yang menjumpai waktu pagi ketika dia bangun dari tidurnya di malam hari, dia berada dalam tiga keadaan. Yang pertama, aminan fisirbihi, hatinya merasa aman, hatinya merasa tentram, tidak ada kecemasan, tidak ada kegalauan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada perasaan cemas. Mu'afan fi jasadihi. Kemudian yang kedua, badannya adalah badan yang sehat. Tidak ada keluhan apapun pada badannya. Tidak ada pantangan apapun makanan yang dia makan. Dia bebas makan apa saja yang dia inginkan. Karena badannya adalah badan yang sehat. Dia pun tidak tergeletak di rumah sakit. Meskipun rumah sakit tersebut kamarnya adalah kamar yang mewah sekalipun. Maka tentu itu satu hal yang tidak terasa nikmat. Maka badannya adalah badan yang sehat. Wa indahu qutu yaumihi. Dan dia merasa dan yakin bahwasanya kebutuhan makanannya selama sehari tersebut terpenuhi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ada padanya tiga hal ini, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dunia seluruhnya Allah kumpulkan untuk dirinya. Maka dialah pemilik dunia, dialah raja dunia yang hakiki. Adapun orang yang tidak ada pada dirinya hal yang Nabi sampaikan, maka meskipun hidupnya penuh dengan kemewahan, seluruh kenikmatan dunia dia rasakan, akan tetapi dia merasakan semua kenikmatan dunia tersebut dalam keadaan cemas, dalam keadaan was-was. Atau dia memiliki harta yang berlimpah, tabungannya di bank, tak terhitung jumlahnya, akan tetapi dia tergeletak sakit, maka itu semua tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Adapun raja dunia yang hakiki, raja dunia yang sejati, pemilik dunia yang sebenarnya adalah sebagaimana yang Nabi katakan, adalah seorang yang hatinya tenang, hatinya tenteram, badannya sehat, dan dia pun tidak merasa cemas dan tidak memiliki kekhawatiran berkaitan dengan kebutuhan makannya pada sehari itu. Maka kita semua bisa menjadi raja dunia. Saya dan Anda adalah salah satu dari raja-raja dunia tersebut jika ada pada diri kita tiga hal yang Nabi sampaikan.